Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah, dengan izin Allah semata kita masih bisa melanjutkan pembahasan dari kitab Mushkilatus Syabab, di antara problematika remaja atau beberapa nasihat penting untuk para remaja, ya. Di mana pada kesempatan yang lalu barakallahu fikum kita telah sampai kepada pembahasan sifat-sifat syababun mustaqim, ya, pemuda atau remaja yang lurus agamanya. Di mana telah disebutkan kemarin poin yang ke-18 bahwa pemuda yang lurus mencintai kebaikan, ya, kebaikan agar kebaikan tersebut bisa sampai kepada kaum muslimin. Karena seorang mukmin yang imannya sempurna adalah orang yang mencintai kebaikan bagi saudaranya, sehingga dia mencintai kebaikan, kebaikan agar kebaikan tersebut bisa sampai kepada saudaranya se-Islam, se-iman. Dan sekarang masuk kepada poin yang ke-19. Syababun mustaqim, pemuda yang mustaqim, yang lurus adalah yash'uru bil mas'uliyati amamallahi wa amama ummatihi wa watanihi. Pemuda yang lurus adalah pemuda yang merasa bertanggung jawab. Merasa bertanggung jawab di hadapan Allah, di hadapan umat, dan di hadapan negaranya. Ya. Pemuda yang mustaqim itu pemuda yang merasa bertanggung jawab atas dirinya di hadapan Allah nanti, sekaligus merasa bertanggung jawab terhadap umatnya, negaranya. Wa yas'ada iman lima fihi maslahah, maka pemuda tersebut akan selalu berusaha apa yang bisa untuk memperbaiki keadaan dirinya ketika menghadap Allah, kebaikan yang bisa untuk memperbaiki umatnya dan negaranya. Ya. Agama dan umat dan tempat tinggalnya, ya, merupakan perkara yang dia berusaha untuk memperbaiki keadaan karena itu tanggung jawabnya. Ma'asyiral muslimin, pemuda yang mustaqim ba'idan 'anil ananiyah. Pemuda yang mustaqim jauh dari sikap berangan-angan kosong. Ya. Jauh dari berangan-angan dengan angan-angan kosong. Dan dia mura'atu maslahatahul khasah. Dia selalu menjaga kemaslahatan yang khusus. Naam, kebaikan-kebaikan yang sifatnya khusus. Naam, dia akan berusaha memperbaiki dirinya, memperbaiki masyarakatnya. Dan dia jaga kemaslahatan-kemaslahatan yang sifatnya khusus dari kemaslahatan yang umum. Maknanya ma'asyul ikhwah, para pendengar sekalian, pemuda yang mustaqim, menyadari akan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Karena dia adalah seorang hamba yang akan menghadap Allah. Ketika dia sudah balig, memasuki usia balig, masa remaja, masa muda, di saat tanggung jawab sudah ada di pundaknya untuk beribadah kepada Allah, Rabbnya. Maka dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Bersegera untuk memperbaiki dirinya dengan cara menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu pula akan memperbaiki keadaan dirinya dan masyarakatnya. Coba lihat. Bagaimana para pemuda-pemuda Ansor dikisahkan oleh Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala kana syababun minal ansari sab'ina rajulan yuqalu lahumul qurra. Kata Anas bin Malik, adalah para pemuda-pemuda dari Ansor yang berjumlah 70 orang. Yang mereka dikenal dengan para qurra. 70 orang dari kalangan pemuda dari penduduk Ansor yang dikenal dengan qurra. Apabila masuk sore, mereka segera menuju Masjid Madinah. Mereka yatadarasuna wa yusalluna. Mereka masuk di pojok Masjid Madinah dan mereka pun yatadarasun. Mereka mempelajari Al-Qur'an wa yusallun dan mereka pun salat. Iya. Dan mereka menahan diri tidak pulang ke rumahnya di masjid. Iya. Maka kemudian apabila datang waktu pagi, mereka pun berusaha untuk mencari air untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dan mereka juga berusaha mencari kayu bakar. Ya. Inilah para pemuda yang mereka tidak menyia-nyiakan umur dan kesempatan di waktu malam. Mereka gunakan untuk yatadarasun wa yusallun, mempelajari Quran dan sholat di Masjid Nabi SAW. Kalau sudah pagi pulang mencari air untuk kebutuhan keluarganya, naam, mencari kayu bakar, baca bihi fa asnaduhu ila hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad. Inilah kisah yang dikisahkan oleh Anas ibni Malik radhiyallahu an. Bagaimana para syabab dari kalangan orang-orang Ansar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk memperbaiki diri mereka karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang namanya umur tidak tahu kapan seorang itu akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang umur itu ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Ada yang masih muda sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun umurnya pendek, kalau bermanfaat itu lebih baik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tirmidzi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengkhabarkan orang yang baik itu orang yang panjang umurnya dan panjang bagus apanya? Amalannya. Jangan sudah panjang umurnya tapi apa? Amalannya jelek. Amalannya jelek. Na'udzubillah. Tapi yang bagus, yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Maka seorang akan dibangkitkan nanti oleh Allah sesuai dengan keadaannya di saat dia mati. Maka seorang pemuda barakallahu fikum harus sadar bahwa kematian di saat bisa datang waktu malam atau waktu pagi atau waktu sore, ya. Sehingga memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Jangan sampai kalau saat dia masih muda dihabiskan waktunya untuk kemaksiatan. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala langsung mematikannya? Na'udzubillah. Tidaklah takut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih." Yub'atsu kullu 'abdin. Setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan keadaan di saat matinya. Rawahu Muslim. Nomor 2878. Alangkah indahnya. Alangkah bagusnya kalau seorang pemuda di saat malam sedang yatadarusunal Quran, sedang mentadarus mempelajari Quran, tiba-tiba Allah wafatkan dia. Bukankah dibangkitkan nanti dalam keadaan baik? Namun alangkah celakanya, ya. Sedang kebut-kebutan, sedang minuman apa ini? Minuman keras. Minuman keras, kebut-kebutan, motornya nabrak apa? Truk. Truk mati. Na'udzubillah. Sayang, umur masih muda tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanggung jawab atas dirinya. Sehingga disebutkan oleh para ulama kita rahimahullah, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak rahimahullah menyebutkan dari Masruq rahimahullah. Masruq rahimahullah meneriwayatkan, "Ma min syabin yada'u ladzatad dunya wal hawaha wa ya'malu shababuhu lillahi ta'ala illa a'tahu Allahu ta'ala." Tidaklah seorang pemuda, kata Imam Masruq rahimahullah, tidaklah seorang pemuda atau remaja dia meninggalkan kelezatan dunia, ya, karena dunia itu lezat kalau dirasakan, hijau kalau dipandang, ya, apalagi kalau masih muda, ya, iya, baru pertama kali lihat kelezatannya dan keindahannya apa, dunia. Namun siapa saja yang sanggup dari kalangan pemuda meninggalkan kelezatan dunia wali hawaha dan hawanya, keinginannya, wayakmalu syababuhu lillah, dan dia beramal untuk Allah, beribadah karena Allah dan untuk Allah di masa mudanya, illa a'tahu Allahu ta'ala alladhi nafsu murihim biyadih mislu ajri isnaini sab'ina siddiqa illa a'tahu Allahu ta'ala mislu ajri isnain wa sab'ina siddiqa, kata Masruq, kecuali Allah akan berikan kepadanya pahala seperti pahala isnain wa sab'in, 72 siddiqan, orang-orang yang siddiq. Rawahu Ibnu Mubarak di dalam Az-Zuhd wa isnaduhu hasan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah pemuda yang bisa bertanggung jawab di hadapan Allah nanti ketika ditanya tentang umurnya. Sekaligus dia bertanggung jawab pula di sini terhadap masyarakatnya, umatnya, ya, tidak tinggal diam. Dia akan berusaha memperbaiki keadaan kondisi lingkungannya. Bangkit menghadang segala kemungkaran-kemungkaran dengan semampunya. Tidaklah, ingat bagaimana para sahabat dulu dari Ibnu Mas'ud menceritakan radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kunna naghzu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud beliau bercerita radhiyallahu anhu, kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat perang. Wa nahnu syabab, dan kami waktu itu masih apa? Muda. Masih muda. Ya, masih muda tapi umurnya dimanfaatkan untuk berjuang membela agama Allah. Itulah pemuda yang mustaqim. Nah, pemuda yang lurus di dalam menjalankan agamanya. Yang ke-20. Syababun mustaqim adalah syababun yujahidu lillah wa billahi wa fillah. Pemuda yang mustaqim itu pemuda yang berjihad karena Allah. Karena Allah wa billah, dan di atas jalan Allah. Ya, di atas jalan petunjuknya Allah wa fillah, dan di dalam membela agamanya Allah. Ya, ikhlas karena Allah, berjalan di atas bimbingan Allah, dan untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, berjihad bil ikhlasi lahu wala riaan wala sum'ah. Dia berjuang membela agama Allah dengan ikhlas, tidak ria, tidak sum'ah, tidak ingin dipuja dan dipuji oleh manusia. Wa yujahidu billah, dan dia juga berjuang membela agama Allah billah, musta'inan bihi, memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla, khaira mu'jibin binafsih, tanpa merasa kagum terhadap keadaan dirinya. Ya, lihatlah pemuda yang mustaqim, dia selalu bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada haulihi wa quwatih, semata-mata dengan daya kekuatan dirinya. Ya, dia selalu bersandar kepada diri Allah, kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Ibnu Abbas dibimbing oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam annal ummah law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, waktu itu Ibnu Abbas masih kecil ya. Kalau seandainya umat berkumpul untuk memberikan manfaat dengan sesuatu, tidaklah manfaat itu sampai kepadamu kecuali dengan apa yang Allah telah takdirkan. Sehingga dia selalu i'timad billah, sandar kepada Allah. Wa in istama'u ala yadurruk bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Ketahuilah kalau seandainya umat manusia berkumpul untuk memberikan bahaya, bahaya itu tidak akan sampai kepada kamu kecuali telah ditakdirkan sampai kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering catatan-catatan. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu Albani rahimahullah. Dikisahkan bagaimana salah satu di antara kisah akhir zaman, ketika munculnya Dajjal. Ya, Dajjal muncul di akhir zaman nanti, dan dia akan membawa fitnah-fitnah, ujian-ujian bagi orang yang punya iman. Ternyata disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Dajjal, anna dajjala yad'u rajulan mumtali'an syababa. Dikisahkan Dajjal itu memanggil seorang laki-laki yang masih sangat muda. Ya. Ini dipanggil seorang yang masih sangat muda. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fayadribuhu bisayf. Lah itu pemuda ditangkap dan dipenggal atau dibunuh dengan pedang. maka fayaqta'uhu jazlatain. Tubuhnya dibelah menjadi dua bagian. Ya. Kemudian ternyata apa? Ternyata pemuda tersebut summa yad'uhu wa yaqbalu wa yatahallalu wajhu wa yadhaq. Ternyata ketika dia ingin membelah dua bagian, ternyata kemudian dikisahkan bagaimana pemuda tersebut telah dibelah, dia bisa kemudian yad'uhu dan menghadapi Dajjal, kemudian Allah Ta'ala menolongnya dan menghadapinya. Dikisahkan hadis ini maknanya di dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Artinya para pemuda bangkit telah jelas mengetahui bahwa ini Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah diapakan? Dibunuh. Dia tak mantap, wah ini Dajjal, benar-benar apa? Dajjal. Karena membuat fitnah. Ya. Bisa menghidupkan orang yang telah dibunuh oleh Dajjal. Ini sebagai fitnah bagi orang-orang mukmin. Ternyata pemuda ini tambah mantap, tambah yakin bahwa ini benar-benar Dajjal sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seorang pemuda ya yang mustaqim, mereka selalu berjuang di jalan Allah. Ya, di atas bimbingan Allah, berupaya membela agama Allah sebagai bentuk kasih sayang terhadap kaum muslimin, membela agamanya. Di atas bimbingan Allah, berjuang dengan lisan, ya, berjuang dengan pena, berjuang dengan harta, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jahidu al-musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrikin yang memerangi kalian dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan lisan-lisan kalian. Rawahu Abu Dawud. Jadi berjuang di jalan Allah dengan ikhlas, dengan cara yang dituntun oleh Allah Ta'ala, bimbingan Allah Ta'ala, selalu bersandar hatinya kepada Allah, baik jihad dengan, apa tadi yang pertama, dengan harta, kata beliau, SAW, dengan jiwa atau dengan lisan. Dengan harta jelas, menginfakkan di jalan Allah. Ya, dia punya harta, dia gunakan harta itu untuk menyebarkan Islam. Mencetak buku yang berfaedah, ya. Membagi-bagikan kepada kaum muslimin. Ya. Atau jihad dengan jiwa. Dia ikut langsung terjun di medan laga di saat orang-orang musyrikin memerangi kaum muslimin. Atau dengan lisan. Itu dengan dakwah. Mengajak kaum muslimin kembali berpegang teguh dengan Islam yang sahih. Tauhid yang bersih dari syirik. Menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, ini adalah perkara yang terus akan berjalan sampai hari kiamat. La taqumu sa'atu hatta talhaqa qabaila min ummati bil musyrikin wa hatta tu'badu qabailu min ummati al authan. Disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Sauban, kiamat tidak akan terjadi sampai bertemunya kabilah-kabilah dari kalangan umatku melawan orang-orang musyrikin. Ya. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kabilah-kabilah dari kalangan umatku bertempur melawan orang-orang musyrikin. Sehingga sebagian kabilah dari kalangan umatku menyembah berhala-berhala. Ya, disebutkan oleh Imam Abu Dawud, juga disebutkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, dan ini menunjukkan bahwa seorang pemuda harus sadar tanggung jawabnya di hadapan Allah untuk menegakkan Islam, mencintai Islam dan mencintai kaum muslimin. agar mereka selamat dari segala hal yang bisa merusak kebaikan agama dan dunia mereka. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sehingga pemuda yang mustaqim, mereka selalu berusaha untuk memperjuangkan agamanya tanpa adanya ulu wala taksir. Ulu berlebih-lebihan atau mengurang-urangi. Ya, ulu tidak ikut pemahaman jihad, tapi dengan pemahaman teroris. Ya, dia ingin berjihad, tapi yang dibunuh semua orang muslim. Orang muslim ikut dibunuh. Ya. Sampai orang kafir yang tidak boleh dibunuh, diapakan? Dibunuh juga. Dibunuh juga. Tidak semua orang kafir itu halal dibunuh. Ada beberapa jiwa yang tidak boleh dibunuh. Yang pertama orang muslim, kecuali dengan hak Islam. Yang kedua adalah orang kafir, ya mu'ahid. Wal musta'min, ya. Orang kafir yang mereka minta jaminan keamanan kepada penguasa kaum muslimin. Bukankah Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada salah seorang dari orang musyrikin, ya, orang musyrikin istajaraka, minta perlindungan, minta suaka politik, minta dilindungi oleh kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau ya Muhammad fa'ajirhu, lindungi dia hatta yasma'a kalam Allah, sehingga bisa mendengar kalam Allah. Kalamullah Al-Quran, Islam bisa didengar oleh orang-orang musyrikin. Ketika mereka tinggal di negara kaum muslimin, masya Allah, dengan damai mereka bisa mendengar suara azan. Para pemudanya berduyun-duyun masuk ke mana? Masjid. Nah, ke masjid. Orang kafir akan kagum. Luar biasa ini pemuda Islam. Tapi apa jadinya kalau masjid-masjid kosong? Ya, ramai cuman sepekan sekali. Nah, apa jadinya orang kafir? Kan kok seperti ini Islam? Ya, pemuda-pemudanya bukan beramai-ramai ke masjid, malah ramai-ramai ke mana? Stadion. Ke tempat-tempat hiburan. Ya, ya mungkin barakallahu fikum sudah waktunya sholat. Mereka masih nongkrong di tempat-tempat, melalaikan sholat, ya, melupakan mencari ilmu. Maka orang kafir tidak tertarik. Akan tertarik kalau melihat para pemudanya bangkit, ya, mereka berusaha untuk menjalankan Islam, sehingga orang kafir bisa melihat kebaikan Islam. Islam itu memang damai, Islam itu memang indah, ya, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang orientalis, ya. Orang-orang orientalis menggambarkan Islam itu apa? Gambarnya pedang. Ya. Seolah-olah Islam itu agama yang apa? Keras. Haus darah. Islam itu indah, ya. Sehingga para pemuda berusaha untuk memahami, berjuang membela Islam itu harus dengan bimbingan para ulama, ya. Para ulama yang istiqomah di atas sunnah, tidak hulu dan tidak taksir. Dan inilah sababul mustaqim yang ke berapa tadi? Ke-20. Yang ke-20. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Segala salah dan kurang, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa nas'alullah salamah. Wa subhanakallah mihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.